السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله، kita lanjutkan kajian yang walaupun ini adalah khusus untuk akhwat, tapi tidak mengapa untuk para mustami'in minar rijal untuk mendengarkannya. Lifaidah kathirah jammah. Kita telah membahas pada kajian yang lalu kashfu syubuhat, menjelaskan bahwasanya kana an-nasu ummatan wahidah, tadinya umat ini di dunia satu umat, satu akidah, satu keimanan, tidak terjadi perpecahan. Sampai kemudian di zaman Nuh alaihi salam muncullah berhala-berhala, muncullah kesyirikan-kesyirikan, yaitu yang disebabkan karena ghulunya mereka, berlebih-lebihannya mereka kepada orang soleh. Sampai ketika mereka kehilangan orang soleh tersebut, mereka kemudian membuat patung-patungnya, membuat gambar-gambarnya, dan kemudian mereka generasi berikutnya menyembahnya, meminta hujan kepadanya, meminta rezeki, meminta keselamatan kepada gambar-gambar tadi, dan seterusnya. Maka sejak itu dalam sejarah manusia di dunia ini muncullah perubahan yang dulu tidak pernah dikenal, kesyirikan-kesyirikan, dan mereka semua satu umat yang beribadah kepada Allah. Ternyata dengan munculnya Ya'ud, Ya'uq, dan Nasr, lima nama yang mereka berikan nama-nama itu kepada berhala-berhalanya, maka sejak itu terjadi kesyirikan di muka bumi dan manusia berpecah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan perpecahan itu terjadi ketika mereka diajak kepada tauhid, maka mulailah sebagian menerima, sebagian menolak. Terjadilah perpecahan antara syirik dengan tauhid. Dan kemudian diutuslah rasul demi rasul di setiap umat. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sampai terakhir rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan misi yang sama dengan rasul-rasul sebelumnya, yaitu tauhid, mengajarkan tauhid kepada manusia dan mengembalikan mereka kepada tauhid dan memberantas kesyirikan-kesyirikan. Maka inti dari ajaran para rasul adalah tauhidul ibadah. Catat ini ya akhwat, inti dakwah mereka adalah tauhidul uluhiyah dan tauhidul ibadah yang terkandung di dalamnya tentunya tauhid-tauhid yang lain yang terkandung di dalamnya, seperti harusnya beriman kepada asma dan sifat, harusnya kita bertauhid secara rububiyah. Tetapi intinya adalah mengajak manusia beribadah kepada Allah. Tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, ubudiyah. Maka di sini dikatakan pasal selanjutnya, fa idza aradta ad-dalil ala anna haula'il musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah sallam yashhaduna bihadza faqra qawlahu ta'ala. Dan kalau engkau menginginkan dalil, katanya, atas bahwasanya musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka-mereka yang punya tauhid rububiyah tapi diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak mau beribadah kepada Allah saja. Ada dalil di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Allah berfirman, قُلْ, katakan pada mereka, مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, tanyakan juga, siapa yang mengeluarkan kematian dari kehidupan dan kehidupan dari kematian? Siapa yang menghidupkan dan siapa yang mematikan? Wa man yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur urusan alam semesta ini? Tanyakan pada mereka, qul. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan kepada mereka kaum musyrikin yang diperangi waktu itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Silakan tanya pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Kata Allah, fa sayaquluna Allah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Ini kalau musyrikin waktu itu tangkap, kemudian tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Artinya dari sisi rububiyah, mereka mengerti kalau pencipta alam semesta adalah Allah, pencipta langit dan bumi adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah. Mereka tahu. Tetapi karena mereka tidak mau beribadah kepada yang menciptakan itu, karena mereka tidak mau beribadah kepada yang memberi rezeki dari langit dan bumi, karena mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah yang menghidupkan dan mematikan, maka mereka tidak dianggap sudah masuk Islam. Tidak dianggap sudah bertauhid. Tidak dianggap sebagai orang muwahhid. Tapi dianggap sebagai musyrikin. Disinilah dalil, bukti bahwasannya tauhid tidak cukup hanya dengan pengakuan rububiyah saja. Dalil lain adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arshil 'azim sayaquluna lillahi qul afala tattaqun قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ. Di dalam ayat-ayat ini, Allah menyatakan dengan nada yang sama dengan ayat sebelumnya, perintah untuk mempertanyakan pada mereka. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا, katakan, milik siapa bumi ini? Yang tanyakan kepada mereka, musyrikin yang menyembah kuburan, yang menyembah wali songo, yang menyembah tempat-tempat keramat, yang meminta keamanan pada keris-keris dan jimat-jimat. Tanyakan pada mereka, siapa sih yang memiliki bumi? Waman fiha, dan apa yang ada di dalamnya? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka niscaya, kata Allah akan menjawab, Allah. Allah Maha tahu. Kalau mereka sesungguhnya mengerti, yang memiliki bumi dan isinya adalah Allah. Silakan tanya kalau enggak percaya. Tanyakan pada mereka yang sedang menta-menta di kuburan. Wahai kuburan, wahai wali fulan, wahai fulan dan fulan. Selamatkan saya minta jodoh, saya minta rezeki, saya minta selamat. Tanyakan pada mereka, yang punya langit dan bumi itu siapa sih? Yang memiliki bumi dan isinya, siapa sih? Kuburan ini. Ini saya orang itu akan berkata, yang memiliki ya Allah. Nah kenapa mintanya kepada kuburan? Enggak, ini kan sebagai perantara. Alasan ini sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan ini sudah ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka musyrikin walaupun mereka mengetahui dan menjawab pemiliknya adalah Allah, tapi tetap diperangi dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dibantai mereka, dibunuh mereka sebagai kafir. Loh, kan tahu dia yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki adalah Allah. Iya. Mereka tahu itu, tetapi mereka tetap mengambil perantara, mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah. Yang ketika ditegur, mereka menjawab, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." Kami tidak beribadah pada mereka. Kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara-perantara kepada Allah, katanya. Maka ini adalah syubhat. Kita harus singkapkan syubhat ini. Makanya judul bukunya Kashfu Asyubuhat. Ini syubhat yang kelihatannya benar. Bahwasanya saya ini beribadahnya pada Allah cuma melalui perantara mereka. Bukankah kalau kita mau mendekati penguasa harus melalui orang terdekatnya? Nah, kalau kita mau minta pada Allah, kita harus melalui orang terdekatnya. Orang terdekatnya adalah para aulia, para wali-wali ini yang dikubur ini. Wallahi, ucapan kamu itu persis sudah diucapkan oleh Abu Jahal. Sudah diucapkan oleh mereka, para musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Sudah diucapkan persis dengan kalimat yang Allah kekalkan, yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah pada mereka. Kami hanya menjadikan mereka untuk perantara yang mendekatkan diri kami kepada Allah. Alasan itu sama sekali ditolak. Kalau kamu mengatakan itu perantara, berarti kamu berdoa kepada selain Allah. Walaupun mintanya, minta disampaikan. Itu kan doa. Wahai wali fulan, sampaikanlah kepada Allah. Ya Rabbi bil Mustafa, balig maqasidana. Wahai Rabbku, dengan perantaraan al-Mustafa, sampaikan. Lihat. Memerintahkan atau meminta melalui al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam sebagai perantaranya. Kalau perantaranya adalah Rasulullah pun tidak boleh, apalagi perantara-perantaranya dari orang-orang lain. Mengambil Rasulullah sebagai perantara dalam berdoa, ya Rasulullah, sampaikanlah kepada Allah. Tidak boleh yang demikian. Berarti kamu berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, qul afala tadhakkarun. Setelah Allah pertanyakan atau Allah perintahkan, tanyakan pada mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Tanyakan siapa yang memiliki bumi dan isinya, niscaya mereka akan menjawab Allah. Kalau mereka menjawab Allah, faqul, maka katakanlah pada mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian mau bertakwa? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Dan juga dikatakan, qul afala tadhakkarun, katakan pada mereka, afala tadhakkarun, tidakkah kalian mau ingat kalau yang memilikinya adalah Allah, yang minta kepada pemiliknya, minta kepada yang memiliki, dan kalian tahu yang memilikinya adalah Allah. Afala tadhakkarun, tidakkah kalian mau ingat? Pertanyaan berikutnya, kata Allah, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsil azim. Tanyakan pada mereka, siapa penguasa langit-langit yang tujuh, wa rabbul arsyil azim, dan penguasa arsy yang agung, yang besar. Sayaquluna lillah, niscaya mereka pun akan menjawab Allah. Kalau mereka menjawab Allah, katakan qul afala tattaqun, tidakkah kalian mau takut pada Allah, mau bertakwa kepada Allah? Pertanyaan ketiga, qul man biyadihi malakutu kulli syai, katakan pada mereka, siapa yang ada di tangannya seluruh kerajaan-kerajaan, kerajaan segala sesuatu, wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, dan dia yang memberikan perlindungan dan tidak perlu dilindungi. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu, siapa yang di tangannya segala kerajaan dunia dan langit seluruhnya? Sayaquluna lillah, niscaya mereka pun akan menjawab sama, Allah. Sebab tidak ada yang mengatakan atau yang mengaku-ngaku, oh itu milik saya, tidak ada. Kenapa? Fitrah mereka sudah mengerti kalau alam semesta ini bukan milik mereka, karena mereka tidak bisa mengaturnya, tidak bisa menakdirkannya, tidak bisa mengganti dan merubahnya, tidak bisa. Terjadi apa yang tidak dikehendaki mereka, dan tidak terjadi apa yang dikehendaki oleh mereka. Mereka menghendaki yang demikian, ternyata tidak terjadi. Mereka tidak menghendaki musibah, terjadi musibah. Itu bukti kalau alam semesta ini bukan milik para tagut, bukan milik mereka, bukan milik makhluk, bukan milik manusia. Siapapun itu. Ya. Maka mereka otomatis dari fitrahnya mereka akan menjawab, Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi seluruhnya adalah Allah. Maka qul fa'anna tusharun, maka katakan pada mereka, bagaimana kalian bisa lalai, bagaimana kalian bisa tersihir, seakan-akan kalian itu terhipnotis untuk minta pada batu, pada kuburan, pada keris, pada jimat, untuk minta kepada makhluk-makhluk, minta kepada wali-wali. Kalian ini bagaimana? Padahal hati kalian tahu kalau pemiliknya adalah Allah, penguasanya adalah Allah, yang mengaturnya adalah Allah. Kamu tahu sesungguhnya. Jadi kalau dipanggil ini orang, orang stres ini, musyrikin, ya musyrikin sama stres mirip. Panggil, dibawa ke psikiater, duduk. Psikiaternya ahli tauhid. Saya tanya pada kamu, siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Saya tanya pada kamu, siapa yang ngatur alam semesta ini? Allah. Saya tanya pada kamu sekarang, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Saya tanya lagi, pertanyaan berikutnya, siapa yang menakdirkan? Allah. Tayyib, pintar kamu. Sekarang jawab pertanyaan berikutnya. Kalau kita meminta kepada orang yang tidak memiliki, apakah akan dikasih? Tidak. Kalau kita minta kepada pemiliknya, dan pemiliknya ini memiliki sifat maha mengabulkan doa, maha penyayang, maha pengasih, kamu mau meminta kepada dia atau kepada yang lain? Ya, kepada dia. Tayyib, pintar kamu. Itu dibimbing seperti itu, dia akan bisa paham. Ya. Psikiater-psikiater yang ahli, yang sudah lulus kitab tauhid, ya. Dia akan paham bahwasanya apa yang dia lakukan itu betul-betul ngawur. Betul-betul di luar otak yang sehat. Atau dengan kata lain, tusharun, mashurun, tersihir, terhipnotis. Nggak sadar kamu, tidak berpikir dengan benar. Sebab kalau berpikir dengan benar, pertanyaan-pertanyaan tadi, kamu bisa jawab sendiri-sendiri. Pemilik langit dan bumi siapa? Allah. Jadi kalau kamu meminta kepada siapa? Kepada pemiliknya. Pertanyaan kedua, siapa yang menentukan takdir-takdir? Allah. Jadi kalau kamu dapat musibah, kamu minta pada Allah SWT atau kepada siapa untuk melepaskan musibah itu? Kepada yang menakdirkan. Taib, pinter. Sekarang yang ketiga, pertanyaan, siapa yang menentukan jodoh? Kamu jodohnya fulan. Dia siapa? Allah. Kalau begitu, kalau kamu menginginkan jodoh, wanita yang salehah, atau para wanita mengharapkan suami yang saleh, kepada siapa kamu minta? Ya kepada Allah yang menentukan. Ayah, itu kalau kamu mau berpikir secara sehat. Tapi dengan subhat yang mereka berikan, kabur. Dan kemudian kamu tidak bisa berpikir secara sehat. Wa ghairi dzalika minal ayat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang seperti itu. Yang membuktikan bahwasanya tauhid rububiyah saja, pengakuan bahwa Allah pencipta, penguasa, pemilik, belum cukup menjadi seorang itu dikatakan mukmin. Belum cukup. harus ada bukti. Kalau kamu mengakui Allah pemiliknya, pemilik alam semesta, penciptanya, pengaturnya, maka konsekuensinya adalah kamu harus meminta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, tunduk, patuh, taat hanya kepada Allah. Ini konsekuensinya. Dan ini yang ditunggu. Setelah kamu mengatakan, saya yakin Allah lah pemiliknya. Terus? Ya terus, ya sudah. Nah, terus bagaimana konsekuensinya? Ya terus, ya itu pengakuan saja. Adapun minta bisa pada yang lain, oh ini sudah tidak benar. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika mengajak orang-orang Arab waktu itu, jahiliyah, pertama diucapkan adalah kalimat, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Persaksikanlah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini yang diminta. Sampai mereka mengakui bahwa beribadah itu hanya kepada Allah saja, baru mereka dikatakan masuk Islam. Dan kemudian mereka dilihat buktinya, apakah betul mereka beribadah pada Allah saja? Ternyata ketika mengamalkan persaksiannya, bahwa mereka beribadah, berdoa, sujud, ruku' kepada Allah saja, maka dialah orang yang muwahhid. Selanjutnya, kata al-muallif rahimahullah, فَإِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّهُمْ مُقِرُّونَ بِهَذَا وَأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي التَّوْحِيدِ الَّذِي دَعَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرَفْتَ أَنَّ التَّوْحِيدَ الَّذِي جَحَدُوهُ هُوَ تَوْحِيدُ الْعِبَادَةِ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا الْإِعْتِقَادُ كَمَا كَانُوا يَدْعُونَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا ثُمَّ minhum man yad'ul malaikah li ajli salahihim. Kata beliau, kata penulis, dan kalau engkau telah membuktikan dalam ayat-ayat tadi bahwa mereka musyrikin itu, musyrikin jahiliyah pun telah menetapkan tauhid rububiyah tetapi tetap diperangi, wa annahu lam yudkhilhum fit tauhid, dan ternyata belum memasukkan mereka ke dalam tauhid yang Rasulullah SAW mengajak kepadanya, wa'arafta, dan sekarang kau telah tahu wahai para pembaca, anna tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhidul ibadah, ternyata tauhid yang ditentang oleh musyrikin adalah tauhid ibadah. Ketika ajakan pertama, berimanlah bahwa Allah lah menciptakan yang langit dan bumi, kami beriman, mereka terima. Ketahuilah bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta, mereka akan berkata, amanna, kami beriman bahwa Allah yang mengatur alam semesta. Ketahuilah bahwa Allah yang menakdirkan dan menentukan segala sesuatu kejadian, mereka akan mengatakan, amanna, kami beriman bahwa Allah lah yang menentukan segalanya. Diterima oleh mereka. Giliran berikutnya, maka beribadahlah kepada Allah. Tidak, masa beribadah kepada Allah saja? Kita kan punya berhala yang macam-macam. Ada yang meminta hujan, ada yang berhala yang khusus untuk keamanan, ada jimat-jimat yang khusus untuk ini. Tidak bisa disatukan. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Kata mereka, Allah kisahkan dalam Al-Quran, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini mau dijadikan satu? Inna hadha la syai'un ujab. Ini adalah perkara yang ajaib, yang aneh. Jadi mereka sempit akalnya, enggak bisa memahami tauhid. Bagaimana mungkin Tuhan-Tuhan yang banyak mau dijadikan satu? Bagaimana kalau kita mau menentukan perjalanan? Bukankah kita harus mengundi nasib di azlam, di berhala-berhala, berhala A? Kalau kita mau mendapatkan keamanan, bukankah kita harus meminta dari Uzza? Bukankah kalau kita mau minta hujan, kita harus datang ke Hubal? Masa kemudian jadikan satu Tuhan? Tak mungkin. Lihat, jadi kata Syekh, bahwasanya tauhid ibadah inilah yang ditentang oleh mereka. Ketika kamu berbicara rububiyah, mereka tenang-tenang dan terima semua. Ya, ya, ya, ya. Giliran diajak untuk beribadah kepada Allah saja, mereka lari. Dan kalau orangnya bukan orang-orang Arab, tidak ngerti bahasa Arab, nerima semua sampai disuruh mengucapkan, ucapkan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah mereka ucapkan. Karena masih belum paham apa itu maknanya. Giliran kamu pahamkan, jadi kamu tidak boleh minta berdoa kepada tempat-tempat keramat. Jadi, kamu tidak boleh berdoa meminta pada kuburan-kuburan. Baru mereka serentak marah. Wah, kamu Wahabi. Kamu sesat. Aliran keras kamu ini begini dan begitu. Ditentang. Dan ternyata sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari ini, selalu tauhid ubudiyah inilah yang ditentang oleh musyrikin. Tauhid rububiyah seringkali mereka mengiyakan, tapi giliran diajak kepada tauhid mengesakan Allah dalam ibadah, maka mulai mereka menentang. Alladzi yusammihil musyrikuna fi zamanina al-i'tiqad. Dan bahwasanya tauhid yang diingkari oleh mereka huwa tauhidul ibadah, yang dinamakan oleh musyrikun di zaman kita dengan i'tiqad, keyakinan saja. Kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa nahara. Dan mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala siang malam. Musyrikin ya. Berdoa kepada Allah siang malam. Tapi, thumma minhum man yad'un malaikah. Tetapi di antara mereka ada yang berdoa kepada malaikat-malaikat. Kenapa? Li ajli salahihim wa qurbihim minallahi. Kata mereka, karena malaikat itu adalah orang makhluk-makhluk yang soleh, yang tidak pernah punya salah. Wa qurbihim, dan karena dekatnya mereka dengan Allah. Liyashfa'u lahum, maka kita minta pada malaikat-malaikat itu untuk membela kita, agar memberikan syafaat nanti di sisi Allah. Ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil wa Izrail, aku meminta kepada kalian untuk membelaku nanti di hadapan Allah. Alasannya untuk meminta pembelaan. Padahal Allah katakan, lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah lah seluruh syafa'at. Para malaikat tidak akan memberikan syafa'at kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Dan para malaikat tidak akan memberikan syafa'at kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Maka jadilah kamu orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dan jadilah kamu orang-orang yang meminta kepada pemiliknya. Kepada Allah SWT. Meminta syafaat para malaikat, meminta syafaat nabinya, dan seterusnya. Au yad'u rajulan salihan mithlal lat. Atau di antara mereka yang katanya sudah punya keyakinan. Saya punya i'tiqad, keyakinan bahwa Allah lah pencipta. Allah lah penguasa, Allah lah pemilik alam semesta. Ternyata mereka berdoa kepada seseorang yang saleh, sejenis dengan Lat. Sejenis dengan Latta. Au nabiyan mithla Isa. Atau mereka menyembah Nabi seperti Nabi Isa. Wa arafta anna Rasulullah SAW qatalahum ala hadha syirk. Di sini menunjukkan, atau isyarat dari Syekh rahimahullah, bahwa beribadah doa kepada orang soleh itu sama dengan para musyrikin yang menyembah Latta, karena Latta itu bentuknya kuburan orang soleh. Dan musyrikin Arab waktu itu menyembah Latta karena Latta ini adalah kuburan orang-orang yang soleh, sehingga mereka memuliakannya, mengagungkannya, dan kemudian berdoa kepadanya. Dan barang siapa yang berdoanya kepada Nabi, walaupun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia berarti telah berdoa kepada selain Allah, sama dengan orang yang berdoa kepada Nabi Isa, yaitu Nasrani. Jadi orang yang berdoa, atau orang-orang yang mengaku muslimin sekarang ini, yang berdoanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta ya Nabi Allah, ya Habib Allah, anta samad, anta al-mu'tamad, ana as'aluka, ana ad'uk, saya meminta kepadamu, saya memohon kepadamu, meratap kepadamu. Aku dalam kesulitan, lepaskanlah aku kepada Nabi. Maka orang ini sejenis dengan orang-orang Nasrani yang menyembah Isa. Dan barang siapa yang memintanya, wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qatalahum ala hadha syirik. Dan kau telah tahu bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerangi mereka sebagai musyrikin Walaupun mereka mengakui Allah, walaupun mereka tahu pencipta adalah Allah, tapi diperangi oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena mereka tidak membuktikannya secara ibadah. Mereka tidak membuktikannya secara tauhidul ibadah. Maka diperangi oleh Rasulullah SAW ala hadza syirik, dengan kesyirikan ini. Wada'a ila ikhlasil ibadah, dan berdoa dan mengajak mereka. Rasulullah SAW memerangi mereka dan mengajak mereka untuk memurnikan ibadah kepada Allah sendirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid ini milik Allah, maka janganlah kalian menyeru berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain. Di sini isyarat kalau yang melakukan atau yang diperingatkan ini orang-orang yang sudah mengaku muslimin, yang sudah masuk ke masjid-masjid. Ini masjid milik Allah, maka jangan minta pada yang lain. Kenapa kamu meminta kepada selain Allah di masjid Allah? Duduk di masjid Allah, kemudian berdoa dengan ya Rabbi bil Mustafa. Meminta kepada Rasulullah. Membaca berjanji, meminta kepada Nabi. Membaca ucapan-ucapan salawat-salawat bid'ah, salawat nariyah, dan salawat lainnya. Yang terkandung di dalamnya adalah doa. Apakah melalui perantara atau perantaraan Nabi, kedudukan Nabi, atau kepada ahli Badr. Wa bi ahlil Badr ya Allah. Dan aku meminta melalui perantaraan ahlul Badr ya Allah. Kenapa perlu perantara? Allah Sami'un Alim. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mendengar dan Melihat. Kenapa perlu perantara? Kamu menganggap kelemahan pada Allah? Kamu menganggap Allah Subhanahu wa taala la yasma' wa la yubsir? Ini peringatan keras bagi mereka yang melakukan doa kepada selain Allah di masjid. Fala tad'u ma'allahi ahada wa annal masajida lillahi. Sesungguhnya masjid-masjid ini milik Allah, maka jangan kalian berdoa kepada selain Allah seorang pun. Jangan doa bersama Allah ahadan. Lihat kalimatnya. Tad'u ma'allahi ahadan. Ma'allah artinya bersama Allah. Di sini Allah Maha tahu kalau orang-orang tersebut berdoa juga kepada Allah. Berdoa juga kepada Allah, tetapi berdoa pula kepada selain Allah. Ghairu. Sehingga Allah pakai kalimatnya ma'a. Jangan kalian berdoa bersama doa kalian kepada Allah kepada yang lain. Jangan tad'u ma'allahi ahadan. Tahu, Allah Maha tahu kalau kalian pun berdoa pada Allah. Iya betul, Masya Allah, kalian sholat, kalian berdoa, kalian meminta pada Allah. Tapi kalian minta juga kepada selain Allah. Minta kepada awliya, wal-nujaba, wal-aqtab, dan segala macam tingkatan-tingkatan kewalian. Dan kalian berdoa kepada Nabi, kepada malaikat, kepada ahli Badr. Ini semua selain Allah. Dan Allah peringatkan, la tad'u ma'allahi ahadan. Jangan menyeru bersama Allah siapapun. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu da'watul haqqi walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai. Kata Allah, lahu da'watul haqq, miliknya lah dakwah yang hak, doa yang hak. Walladzina yad'una min dunih, dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai, maka mereka tidak akan memberikan jawaban sedikit pun. Mereka tidak akan mengkabulkan sedikit pun. Jangankan mengabulkan, mendengar pun tidak. Mendengar saja tidak, karena makhluk-makhluk ini siapapun dia tetap makhluk, tidak memiliki sifat seperti Allah. Tidak memiliki sifat sami'un alim, maha mendengar, maha melihat. Tidak. Mereka tidak tahu apa yang kamu kerjakan. Mereka tidak tahu apa yang kamu ucapkan. Mereka tidak mendengar apa yang kau serukan dan apa yang kau ucapkan dalam doa-doamu. Apalagi dijawab. Apalagi dikabulkan. Kalau mendengar saja, tidak. Naam. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau tidak bisa membuat orang yang di kuburan mendengar. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a kulluhu lillah. Dan telah kau buktikan dalam pelajaran-pelajaran kemarin bahwasanya Rasulullah sallam memerangi mereka agar berdoa itu atau doa itu hanya khusus seluruhnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa hanya kepada Allah semata. Wa arafta anna iqrarahum bi tauhid rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam. Dan engkau telah tahu bahwa ikrarnya mereka dengan tauhid rububiyyah belum memasukkan seseorang kepada Islam. Wa anna qasdahum al malaika awil anbiya awil awliya yuriduna syafa'atuhum wa taqarrub ila Allah bidzalik huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Dan ketahuilah, berarti tujuan mereka ketika berdoa kepada malaikat, yakni yang ditujukan oleh mereka dalam doanya kepada malaikat, kepada nabi-nabi, kepada wali-wali, dengan harapan agar malaikat, nabi, dan wali-wali itu memberikan pembelaan dan syafaat, dan agar mendekatkan diri kepada Allah, ternyata itulah sebab yang menghalalkan darah mereka. Sebab yang menghalalkan amwalahum wa dima'ahum, darah mereka dan harta mereka. Diperangi orangnya dan hartanya sebagai rampasan perang. Jadi ternyata mereka sampai dihalalkan darahnya dan dihalalkan hartanya. Dihalalkan darahnya artinya boleh diperangi. Dihalalkan hartanya artinya hartanya sebagai rampasan perang. Ternyata apa sebabnya mereka sampai dihalalkan darah dan hartanya? Sebabnya adalah karena mereka berdoa kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali-wali dengan alasan agar mendekatkan diri mereka kepada Allah, liyuqarribuna ilallahi zulfa, dengan alasan agar mereka memberikan pembelaan di hadapan Allah. Subhanallah, kalau seperti ini hukum ini diterapkan sekarang, betapa banyaknya yang dihalalkan darah dan hartanya, ya. Ini menunjukkan besarnya dosa kesyirikan yang mereka lakukan. Bukan kemudian kita menghalalkan darahnya dalam artian kita bisa berbuat semau kita. Karena kita bukan penguasa, karena kita bukan pemerintah, maka kita tetap tidak boleh mengganggu mereka, merusak mereka, kecuali kalau kita memiliki kekuasaan dalam artian kita adalah penguasanya, pemerintahnya, maka mereka diperingatkan. Kalau mau berhenti, alhamdulillah. Kalau tidak, diperangi seperti Rasulullah memerangi musyrikin, seperti para sahabat memerangi musyrikin, dan seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memerangi musyrikin. Ya. Naam. Ikhwan fillah azakumullah. Ini dikatakan oleh Syekh selanjutnya, arafta hina idzin at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul. Maka ketika itu taulah kamu bahwasanya tauhid yang dibawa oleh para rasul, wa aba anil iqrar bihil musyrikun, dan yang ditolak oleh musyrikin adalah tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Wa hadha tauhid huwa makna qaulik, dan tauhid inilah yang terkandung dalam makna ucapanmu, la ilaha illallah. Inilah tauhid yang dibawa oleh rasul, dan inilah tauhid yang ditolak oleh musyrikin sepanjang zaman. Fa innal ilaha 'indahum huwa alladhi yuqsad li ajli hadhihi al-umur. Karena makna ilah menurut orang-orang Arab ketika itu adalah sesuatu yang dituju atau sesuatu yang dijadikan sebagai sesembahan yang kemudian dia meminta kepadanya dalam segala perkara atau segala urusan. Sawa'un kana malakan, sama saja apakah bentuknya malaikat, aw nabiyan atau nabi, aw waliyan atau wali, aw syajaratan atau pohon-pohonan, aw qabran atau kuburan-kuburan, aw jinniyan, sama saja ataupun bentuknya jin, jinniyan. Lam yuridu annal ilahu wal khaliq ar-raziq al-mudabbir, tidak dimaukan dalam kalimat la ilaha illallah, ilah dalam kalimat itu tidak dimaksudkan pencipta, pemberi rizki atau pengatur, bukan. Tetapi yang diibadahi, dengan berbagai macam bentuk ibadah termasuk doa. Ya. Jadi bukan maknanya ilah di situ adalah pemberi rezeki atau pencipta atau pemilik, pengatur, bukan. Sebab kalau maknanya ini, kemudian kamu mengatakan la ilaha illallah dengan niat saya mengucapkan kalimat tauhid, tidak ada pencipta kecuali Allah. Sudah masuk Islam? Belum. Karena Nasrani dan Yahudi pun sama. Tanya pada Yahudi dan Nasrani, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Apakah ketika Yahudi datang, saya mengakui bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah, apakah sudah Islam? Belum. Atau dia mengatakan, saya meyakini dan saya mengikrarkan bahwa tidak ada penguasa alam semesta kecuali Allah, atau tidak ada pencipta kecuali Allah, atau tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah. Belum. Bagus. Persaksian pertama, kedua, ketiga, bagus. Tapi saya minta kalian mempersaksikan bahwa kalian tidak akan beribadah kecuali kepada Allah. Hai, ucapkan. Kalau dia mengatakan asyhadu an la ma'budah atau an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadah kecuali Allah, baru ahlan wa sahlan, kamu adalah seorang muslim sekarang. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, inilah makna kalimat la ilaha illallah mutabaqatan, tepat. Wa innama ya'nuna bil ilah wa fa innahum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahdah kama qaddamtu lak. Karena adapun makna penciptaan, pemberi rezeki dan pengatur, sesungguhnya mereka musyrikin dulu pun mengetahui bahwa itu memang milik Allah sendirinya sebagaimana telah lewat. Wa innama ya'nuna bil ilahi ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bil lafdhis sayyid. Sesungguhnya yang dimaksud dengan ilah bukan yang dimaksud oleh musyrikin di zaman kita dengan lafaz as-sayyid. Fa'atahumun nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila kalimat at-tauhid. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada kalimat tauhid. Wa huwa atau wahiya la ilaha illallah. Wal murad min hadhihi al-kalimah ma'naha. Dan yang dimaukan dengan kalimat ini adalah maknanya, jangan mujarad lafadznya. Orang-orang kufar, al-juhal, orang kafir dan orang bodoh, mereka semuanya mengerti bahwa yang dimaukan oleh Nabi SAW dengan kalimat itu adalah mengesakan Allah Ta'ala dalam ketergantungan, dalam beribadah. Dan yang dimaukan dalam ayat, dalam kalimat itu, yang terkandung dalam kalimat itu, dipahami seluruhnya oleh orang-orang Arab seluruhnya. Yang dimaksud adalah mengingkari segala sesembahan selain Allah dan harus berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Makanya ketika dikatakan kepada mereka oleh Rasulullah SAW, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah, maka orang musyrikin menjawab, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Ini sungguh suatu yang ajaib atau suatu yang menakjubkan, yang mustahil, yang gak masuk akal mereka. Ini bukti kalau orang musyrikin itu tahu ucapan Rasulullah mengajak kepada tauhid, ucapkan la ilaha illallah, mereka paham kalau yang dimaksud bukan kalimatnya saja, tetapi harus dengan buktinya, makna dan buktinya, sehingga mereka menolak. Tapi kasihannya orang-orang yang bukan orang-orang Arab dan tidak ngerti bahasa Arab, ketika dikatakan ucapkan la ilaha illallah, dikira cuma lafadznya saja, maka mereka ucapkan la ilaha illallah rame-rame dalam keadaan tetap mereka memasang sesajen-sesajen untuk Dewi Sri, untuk dewa, untuk ini, yang sesembahan-sembahan selain Allah. Berarti tetap musyrikin padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini kebodohan mereka. Ternyata lebih bodoh dari musyrikin Arab dulu. Karena musyrikin Arab dulu mengerti yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah isi dari la ilaha illallah itu. Lafadznya harus dipahami maknanya dan kemudian dibuktikan. Maka yang menerima, menerima dengan betul-betul seperti para sahabat ridwallah alaihim ajma'in, secara makna dan buktinya, secara makna dan secara amal. Yang menolak pun karena tahu konsekuensinya saya harus meninggalkan berhala saya. Tidak. Begitu. Nah. Wallahu ta'ala a'lam wa nasal taufik wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.